tumbuh daun papaya. Orang bilang nyong Ambon itu hitam manis, maratang dia kalau seng percaya. Bukan terong, babuah labu, bukan air di daun kaladi, bukan katong mau balagu, tapi katong manis pas sekali. Kalau seng percaya, mari datang dia, pasti dorang tergila-gila. Kalau seng percaya, mari datang dia, pasti dorang tergila-gila. Kata dua bagai seorang satu kar satu, orang Ambon itu mesti baku sayang, biar beda tapi tetap satu. Lalu seng percaya, mari datang dia, pasti dorang tak gila-gila. Lalu seng percaya, mari datang dia, perbungkus nasi. Ambillah tumbuh daun papaya. Orang bilang nyong Ambon itu hitam manis, merdatang dia kalau seng percaya. Bukan terong, babuah labu, bukan air di daun kaladi, bukan katong mau balagu, tapi katong manis pas sekali. Lempeng kapata dua bagai seorang satu par satu, orang Ambon itu mesti baku sayang, biar beda tapi tetap satu. Tunggu aku.